Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas suatu hadis yang maknanya begitu mendalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang dua perkara yang saling berlawanan. Yang sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sunna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mencontohkan suatu sunnah yang baik dalam Islam ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelah dirinya, itu mengikutinya dalam amalan tersebut, dalam sunnah tersebut, tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikuti tadi sama sekali. Qala wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini suatu sunnah yang buruk, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan sunnah yang buruk tadi dan juga dosa orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut, sunnah yang buruk tadi, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Syekh Shalal Fauzan sebagaimana telah kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita akan menambahkan penjelasan mengenai hadis ini, di mana sebetulnya hadis ini apabila kita mau renungi dan resapi, ya, sungguh banyak faedah berharga yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana dari hadis ini kita mengetahui tabiat dasar setiap manusia, ya, bahwasannya setiap manusia itu cenderungnya akan mencontoh satu sama lainnya, ya. Apabila dia melihat contoh-contoh yang baik, maka dia timbul keinginan untuk melakukan contoh-contoh tersebut apabila memang betul-betul mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian apabila dia melihat contoh yang sebaliknya, ya. Melihat contoh keburukan, maka dia pun akan mengikutinya. Dan ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya. Patut untuk diperhatikan bahwasanya jenis yang kedua ini lebih mudah sepertinya. Seorang manusia itu lebih mudah terseret dan mengikuti contoh-contoh yang buruk dibandingkan mengikuti contoh-contoh yang baik. Mengapa? Ya, tidak lain dikarenakan ya, tabiat manusia yang lainnya, ya, di mana ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu cenderungnya menyuruh atau selalu memerintahkan kepada kejelekan. Jadi kalau ada contoh yang jelek ya cocok dengan panggilan hati, panggilan atau panggilan jiwa ini, ya, panggilan hawa nafsu. Maka waspada atau tentu saja kita harus waspada, ya, terhadap contoh-contoh yang buruk ini. Sebesar apapun panggilan jiwa kita untuk mengikuti, ya, contoh yang buruk tadi, hendaknya kita berusaha untuk melawannya. Hendaknya kita berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu kita dan jiwa kita yang cenderung ingin mencontoh keburukan-keburukan tersebut. Ya. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mempermisalkan, ya, di mana Allah alam beliau hanya menukil dari ungkapan yang telah disebutkan sebelumnya oleh para ulama. Bahwasanya ada ungkapan an-nasu ka asrabi al-qata. Bahwasanya manusia itu seperti kumpulan-kumpulan burung al-qata, ya. Sejenis burung yang terbangnya selalu berkelompok. Ya, mungkin burung tersebut tidak kita saksikan di negara kita, namun ya di negara kita mungkin ada burung yang semisal, ya, seperti itu keadaannya, terbang bersama-sama. Yang apabila kita melihat gerombolan burung tersebut, apabila ada yang terbang ke kiri, ya yang lainnya akan mengikuti dan, ya, ikut terbang ke kiri juga. Apabila ada yang menanjak naik, ya, maka demikian pula teman-temannya akan ikut naik, ya, seirama, ya, searah, ya, kemanapun teman-temannya menuju, maka disitulah tujuan, ya, dari gerombolan burung tersebut. Maka ini tabiat manusia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu berangkat dari kesadaran kita terhadap tabiat manusia tersebut, ada beberapa poin yang mungkin perlu untuk kita perhatikan dan kita amalkan, ya. Yang semuanya berdasarkan, ya, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu memilih, ya, teman-teman yang kita pergauli, ya. Memilih teman-teman yang berada di sekitar kita, ya. Yaitu pilihlah teman-teman yang baik. Jangan memilih teman-teman yang buruk. Justru teman-teman yang buruk hendaknya dijauhi sejauh-jauhnya, karena akan memberikan contoh yang buruk. Adapun teman yang baik akan memberikan contoh yang baik, sehingga kita akan, ya, mendapatkan pengaruh yang baik dari pertemanan tersebut, mendapatkan manfaat dari pertemanan tersebut, bukan mendapatkan madarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya seorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaknya seseorang itu melihat siapa yang dijadikan teman dekat oleh dirinya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisus salih wa jalisus su ka ka sahibil miski wa nafikhul kir." seperti permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual ya, parfum ya, ataupun juga nafikhul kir, tukang pandai besi ya. Yaitu teman yang baik diibaratkan sebagai ya, penjual parfum, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, bahwasanya seorang itu akan mengambil manfaat ya, dari beberapa sisi ketika dia memiliki teman yang seperti ini ya. Yaitu apabila seorang berteman dengan penjual parfum, bisa jadi dia ya, diberi oleh penjual parfum tersebut, atau dia akan membeli ya, dari penjual parfum tadi, atau paling tidak akan mendapatkan aroma yang harum ya, ketika dia bergaul dengan penjual parfum tersebut. Ya, ini contoh atau permisalan teman yang baik. Adapun nafikhul kir, tukang pandai besi, ya, ini adalah permisalan dari teman yang buruk. Yang dimana pandai besi itu ya, biasanya akan membawa dampak yang buruk bagi orang yang dekat-dekat dengan dirinya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai permisalan, bisa jadi bajumu akan terbakar karena terkena abu dari perapian tukang pandai besi tersebut. Atau bisa jadi kamu keluar dari tempatnya dalam keadaan mendapatkan bau yang tidak enak. Maka jaga ya, persahabatan kita. Dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, usahakan kita selalu berteman dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita bisa mendapatkan pengaruh yang baik dari mereka. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup sampai di situ. Hendaknya seseorang memang ketika dia sudah berusaha untuk bersahabat, bermajelis ya, pergi ke sana kemari dengan bersama orang-orang yang soleh, hendaknya dia memang membuka dirinya dan membuka hatinya untuk mendapatkan pengaruh yang baik dari teman-temannya tersebut. Karena terkadang seseorang bersahabat dengan teman-teman yang baik namun tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Bisa jadi karena memang dirinya merasa lebih di atas teman-temannya tersebut ya, sehingga tidak melihat aib dirinya dan tidak melihat keunggulan daripada saudaranya, sehingga tidak mau mengikuti contoh-contoh yang baik ya, yang dicontohkan oleh teman-temannya tadi. Karena dia tidak sadar bahwasanya teman-temannya memiliki keutamaan daripada dirinya ya. Atau bisa jadi dia mengetahui hal tersebut, sadar bahwasanya teman-temannya memiliki keutamaan, namun ada rasa hasad di dalam dirinya. Ini akan menghalangi ya, dari mencontoh teman-temannya. Padahal teman-temannya adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak akan mendapatkan manfaat apabila dia memiliki rasa kiber, sombong, ataupun rasa hasad kepada teman-temannya. Ya. Hendaknya dia membuka dirinya. Ya. Betul-betul ingin mencari contoh yang baik dari teman-temannya tadi. Ya. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih daripada itu, apabila seorang mampu untuk memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya, maka lakukanlah. Ya. Karena itulah yang disenangi dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang baru kita lewati ini. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, janganlah pertemanan itu hanya menjadi tempat untuk ya, sharing, ya, untuk saling bercanda atau saling mengobrol dan mendapatkan kesenangan satu sama lainnya. Ya. Hendaknya tidak hanya sebatas itu. Ya. Namun jadikanlah pertemanan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala ya, yang diharapkan untuk bisa mengalir terus-menerus ketika seseorang bisa mencontohkan suatu contoh yang baik, suatu amalan soleh, suatu akhlak yang mulia kepada teman-temannya. Ya. Ini nilai pertemanan yang mungkin banyak dari kita lalai darinya. Ya. Ketika bertemu dengan teman-teman, ya, sekedar hanya ingin meluangkan waktu, melepaskan penat, ya, dan hanya ingin ya bercanda dan mendapatkan kesenangan dari mereka tanpa ada niatan untuk bisa mendapatkan dan menggali pahala dari teman-teman tersebut. Maka ikhwan fillah dirahimani wa rahimakumullah, sadarlah bahwasanya sebenarnya pertemanan adalah ladang pahala, ya, di mana selain kita bisa berta'awun dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, demikian pula kita bisa mencontohkan contoh-contoh yang baik dari mereka, ataupun mencontohkan contoh yang baik kepada mereka, dan bisa pula kita mengambil contoh yang baik dari mereka. Ya. Jadikan pertemanan tersebut pertemanan yang bernilai secara ukhrawi, secara agama. Ya. Bukan hanya pertemanan yang tendensinya duniawi saja, ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan semata, ya, ingin mendapatkan bantuan apabila nanti dia terjatuh kepada kesulitan, ya, dalam perkara dunianya. Bukan hanya itu, ya, banyak nilai-nilai agama yang sebetulnya bisa ditanamkan dalam pertemanan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang di sebutkan oleh al-mu'alif rahimahullahu ta'ala selanjutnya, ya. Masih hadis yang sama, namun di situ ada lafaz yang lainnya dan dari sahabat yang berbeda. Qala rahimahullahu ta'ala, walahu min hadithi Abi Hurairata radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula oleh Muslim, al-Imam Muslim rahimahullah, dari hadis Abu Hurairah. Hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, namun dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan lafadznya, qala man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada suatu huda, yaitu kepada suatu petunjuk. Ya. Tsumma qala, dan juga kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila dhalalah, ya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, ya. Artinya lafadznya hampir sama dengan yang sebelumnya, ya. Adapun sebelumnya lafadznya man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini, ya, sunnah yang baik. Mencontohkan berarti apa? Dengan fi'il, dengan perbuatan. Adapun di sini man da'a, barang siapa yang mengajak dengan lisannya, atau wallahualam apakah masuk ke dalamnya mengajak pula dengan mencontohkan, wallahualam, ya. Naam. Kemudian juga lafaz pada hadis yang sebelumnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini contoh yang jelek, sunnah yang jelek. Namun dalam hadis Abu Hurairah, apa lafadznya? Man da'a, barang siapa yang mengajak, ila dhalalah, kepada kesesatan. Baik. Kita baca syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala fi hadzal hadithi anna man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Dalam hadis ini, bahwasannya siapapun, ya, ini lafaz dari Nabi, man da'a ila hudan ila akhirihi, siapapun atau barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, semisal dengan pahala orang yang mengikutinya, ya, mengajak temannya, atau mengajak muridnya, tulabnya, ya, atau mengajak mad'unya, ya, orang-orang yang dia dakwahi kepada suatu petunjuk, yaitu kebaikan, ya, amal soleh, maka dia akan mendapatkan semisal dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai'an, yang tidak akan mengurangi pahala-pahala mereka, yaitu pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya sama sekali. Qala wa man da'a ila dhalalatin. Lanjutan dari hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana 'alaihi min al-ismi mislu athami man tabi'ahu. Ya. Maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu min athamihim syai'an. Yang tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka, dosa-dosa para pengikut sama sekali. Ya. Jadi dia akan mendapatkan dosa yang besar, dosa yang sangat banyak, ya, ketika dia mengajak kepada suatu kesesatan. Naam. Qala hadza fihi fadlu ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla. Ya, pada hadis ini ada keutamaan ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada Allah 'azza wa jalla. Qala wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga keutamaan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ya, di mana al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini termasuk dakwah, ya. Maka di dalam hadis ini ada keutamaan yang besar bagi seorang yang berdakwah ila Allah dan juga memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Naam. Qala wa anna al-ajra liman fa'ala dzalika annahu yahsulu lahu ajruhu wa yahsulu lahu mislu ujuri man iqtadau bihi. Ya. Dan bahwasannya balasan bagi orang yang melakukan perkara tersebut, amalan tersebut, ad-da'watu ila Allah atau al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari dakwahnya tadi, dan juga dia akan mendapatkan dakwah orang-orang yang pahala orang-orang yang mengikutinya, pahala dari amalan orang-orang yang mengikutinya. Ya. Padahal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa kita bayangkan, bisa jadi seseorang hanya mengajarkan atau mengajak atau mendakwahkan suatu amalan sekali saja, ya, dengan satu lafaz yang pendek mungkin, ya, atau dalam suatu majelis tertentu, ya. Majelis dia duduk dengan temannya, kemudian dia mengajak kepada suatu perbuatan baik, ya. Semisal berpuasa Senin Kamis, katakanlah, ya. Dia berkata kepada temannya, antum sudah rutin berpuasa Senin Kamis, ya. Kemudian temannya menjawab, oh belum, ya. Kenapa tidak mulai mencoba puasa Senin Kamis? Insya Allah, ya, tidak berat, ya. Hanya sebatas itu saja, ya. Namun apabila dia ikhlas, yang dengan ikhlas tersebut biiznillah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul ta'sir, akan muncul asar, yaitu apa? Dampak daripada nasihatnya yang akan terlihat pada saudaranya, ya. Yang apakah kemudian dia, ya, akan mengamalkannya sekali atau dua kali mungkin, atau bisa jadi dia akan mengamalkannya terus-menerus, ya. Dan apabila dia mengamalkannya terus-menerus, maka walhamdulillah dia, yaitu seorang yang berdakwah tadi, yang mengajak saudaranya, ya, untuk melakukan amalan sunnah yang mulia ini, puasa Senin Kamis, ya, dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyaknya, ya. Nah, maka ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, dakwah itu, ya, bukan hanya dakwah dengan duduk di hadapan manusia dan menyampaikan dakwah, ya, bukan hanya seperti itu. Namun apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Ya. Hendaklah kalian menyampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat, ya. Satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kebaikan atau satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pahami maknanya tentu saja, ya. Maka hendaknya kita sampaikan, ya, kepada orang-orang yang, ya, ada di sekitar kita dengan harapan mereka mau menerimanya, beramal dengan ayat dan hadis tersebut. Betapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang belum diamalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun kita tidak melihat peluang tersebut, padahal itu adalah peluang yang besar bagi diri kita untuk mendapatkan pahala, ya. Apabila tentu saja kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Paling tidak kita mendapatkan pahala dari dakwah tadi, ya. Dan apabila diamalkan, tentu kita mendapatkan pahala dakwah dan pahala orang yang mengamalkan tadi. Dan apabila diamalkan terus-menerus, maka kita akan mendapatkan pahalanya secara terus-menerus. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan disepelekan. Qala wasaru ala manhajihi ila yaumil qiyamah, dan juga dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang, ya, mengikuti manhajnya, mengikuti metodenya, ya, mengikuti bimbingannya sampai hari kiamat, ya. Jadi bukan hanya orang yang diajak secara langsung saja, namun, ya, orang-orang yang terpengaruh setelah itu dikarenakan, ya, dakwah yang dia lakukan, dikarenakan ajakan yang dia serukan, ya, kepada temannya tadi. Naam. Atau kepada mad'unya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara yang seperti ini hendaknya kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya. Jangan engkau meremehkan suatu perkara ma'ruf sama sekali, yaitu walaupun kecil. Ya. Kita menganggap bahwasanya mengajak puasa Senin Kamis itu perkara yang remeh mungkin, ya. Yang sebetulnya walhamdulillah misalnya kita sudah terbiasa untuk melakukannya, walhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun jangan dianggap bahwasanya mengajak kepada puasa Senin Kamis, yang puasa Senin Kamis ini adalah suatu amalan yang sebetulnya sudah diketahui oleh, ya, mayoritas kaum muslimin, bahkan mungkin tidak ada di kalangan kaum muslimin yang tidak tahu. Jangan sampai keadaan tersebut membuat kita menganggap remeh. Apalah mengajak kepada puasa Senin Kamis, ya. Kalau saja memang dia mau mengamalkan Senin Kamis, ya sudah dari dulu. Karena dia sudah tahu dari dulu. Siapa yang tidak tahu puasa Senin Kamis, ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan diremehkan sama sekali, ya. Bisa jadi dari situlah pahala akan mengalir kepada diri kita, ya. Jadikan setiap kesempatan untuk bisa memberikan masukan dan nasihat, ya, kepada saudara kita, ya, sebagai kesempatan yang tidak kita sia-siakan, sebagai kesempatan yang kita anggap sebagai kesempatan emas yang mungkin tidak terulang lagi, ya. Apabila memang ada suatu kesempatan yang kita anggap bagus dan baik untuk, ya, mengajak teman kita untuk rutin misalnya menghafal Al-Qur'an setiap hari, ya, atau rutin melakukan, ya, zikir pagi dan petang misalnya dengan memberikan buku saku, ya, yang terkandung dalam zikir pagi dan petang dan yang lain sebagainya dari amalan-amalan yang mungkin banyak di kalangan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum melakukannya. Apabila ada suatu kesempatan yang baik, ya, yang memang kita tahu insya Allah, ya, dalam keadaan seperti ini ada kemungkinan nasihat saya dan masukan saya akan diterima, ya, maka berilah nasihat, berilah masukan, dakwailah, ya, dengan cara yang baik, bukan dengan cara memaksa. Tentu saja ini memerlukan fikih yang lain lagi, fikih untuk bagaimana mendakwahi orang-orang di sekitar kita, ya, tidak bisa serampangan, namun butuh untuk memiliki pemahaman terhadap bagaimana cara mendakwahi mereka. Nah, Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, "Fallahu jalla wa ala yaqul." Maka Allah jalla wa ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah dan beramal soleh, dan dia mengatakan bahwa sungguhnya aku termasuk bagian dari kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini dikatakan, waman ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik perkataannya. Menunjukkan apa? Dakwah adalah perkataan yang terbaik. Dikarenakan di sini, walaupun bentuknya pertanyaan, man, ada man, siapa? Ya. Tapi yang diinginkan bukan pertanyaan sebetulnya. Ya. Istifham ini dikatakan sebagai ya, istifham takriri. Istifham yang ingin mentakrir atau menyatakan sesuatu. Bukan istifham yang berarti pertanyaan, namun apa? Istifham yang bermakna pernyataan. Waman ahsanu qawlan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada seorang yang berdakwah kepada Allah dalam keadaan dia beramal soleh juga dan mengatakan sungguhnya aku termasuk bagian dari ya, kaum muslimin. Maka jawabannya tentu saja apa? Tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang seperti ini keadaannya, berdakwah kepada Allah dan beramal soleh dalam keadaan dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Qala fad-da'watu ila Allahi fadluha 'adzim wa khairuha katsir. Dan dakwah kepada Allah ini keutamanya sangat besar dan kebaikannya pun banyak. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari keutamaan dakwah ini juga sebetulnya kita bisa mengambil keutamaan talabul ilm, ya, mencari ilmu, ya. Di mana bagaimana kita bisa mendakwahkan sesuatu dalam keadaan kita jahil tentangnya, ya. Bagaimana kita bisa mendakwahkan kepada hudan, ya, dalam keadaan kita tidak tahu mana yang hudan, mana yang dolalah, ya. Harus kita tahu, oh ini huda, ini petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kesesatan, ya. Berdasarkan ayat dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang apabila seorang mengajak kepada sesuatu namun tidak di atas ilmu, ya, bisa jadi dia menyangka bahwa dirinya berdakwah kepada, mengajak kepada hudan, tapi sebetulnya dirinya mengajak kepada dolalah, kepada bidah. Nah, maka tentu saja harus di atas ilmu, ya. Oke, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kulluna talabatul ilm. Setiap dari kita tentu saja apa? Merupakan penuntut-penuntut ilmu. Hendaknya ya, kita bersemangat untuk terus-menerus menuntut ilmu, ya, dan mendakwahkan ilmu yang kita miliki walaupun hanya sedikit. Naam. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang diberikan kesempatan untuk bisa bertalabul ilmi, ya, dengan lebih serius, ya, untuk nyantri, untuk mondok, maka ini adalah suatu kebaikan yang sangat besar, suatu nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang hendaknya jangan berhenti hanya sampai di situ saja, ya. Hendaknya memang setelah dia keluar atau selesai dari pendidikannya atau dari mondoknya, ya, yang tentu saja talabul ilmi sebetulnya tidak pernah selesai, di luar pondok pun terus hendaknya dia menuntut ilmu, ya. Jangan sampai setelah selesai atau kemudian setelah menyelesaikan pendidikan di pondok, ya, dia tidak mendakwahkan ilmunya, ya. Dalam keadaan dia mengamalkan ilmu untuk dirinya itu sudah bagus, teman-temannya jangan sampai berhenti sampai di situ, ya. Dakwahkan pula ilmu tersebut kepada manusia. Nah, sebagaimana kita mencintai bahwa ilmu tersebut kita dapatkan dan kita amalkan, maka hendaknya kita mencintai pula bahwasanya ilmu tersebut didapatkan oleh kaum muslimin dan juga mereka amalkan, ya. Kemudian selanjutnya wahya sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dakwah tersebut adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalilnya, ya. Yaitu surat Yusuf ayat yang ke-108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku. Itu katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan apa? Inilah jalanku. Apa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah, ya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ini yang tadi kita sebutkan, harus di atas ilmu. Sehingga seorang yang mau berdakwah hendaknya menuntut ilmu, ya. Apabila sebisa mungkin dia bertafarru, yaitu mengkonsentrasikan dirinya untuk menuntut ilmu, maka inilah yang baik, ya. Namun apabila dia hanya bisa menuntut ilmu sambil bekerja, maka ini pun tidak mengapa. Ini adalah suatu kebaikan pula, ya. Yang tentu saja dengan ilmu yang dia dapatkan dari ta'lim-ta'lim, dari dia membaca buku-buku, bisa pula dia dakwahkan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Inilah jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para rasul, ya. Dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya ini jalanku dan jalannya orang-orang yang mengikutiku. Para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berdakwah ila Allah ala basirah, di atas ilmu. Qala wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, tidaklah aku termasuk bagian dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih ada, ya, lanjutan dari pembahasan syarah beliau terhadap hadis ini. InsyaAllah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.